Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca tulab yang kecil-kecil juga sepertinya jarang salat sunnah. Baca salam langsung keluar. Iya, tidak ada salat rawatib. Ba'diyah. Jangan kan qobliyah. Untuk lihat salat main keluar. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Itu banyak anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in saraqa wa bayyana burika lahumma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Dari hadis ini sanadillah rahimahumullah disebut Syekh Abdullah Basam rahimahullahu taala beberapa ahkam. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, itsbatu khiyaril majlis likulli min al-ba'i wal mushtari min imda'il bai'i aw fashhi. Di sini kata beliau rahimahullahu taala ditetapkan adanya khiyar majlis bagi masing-masing pembeli dan penjual yang memiliki pilihan untuk imdha'il bai', apakah dia mau lanjutkan jual beli yang dia lakukan atau dia batalkan. Selama masih di majlis tersebut, selama belum berpisah antara penjual dan pembeli. Asal yang kedua kata beliau, anna muddatahu min hinil aqd ilan yatafarrasil aqd. Yang kedua, waktu khiyar majlis, waktu dibolehkan diberi pilihan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan khiyar majlis itu sejak terlaksananya akad jual beli ya sampai keduanya berpisah dari majlis akad. Asal yang ketiga, anna al-bay' yalzamu bitafarruq biablanihima min majlisil akad. Bahwa jual beli sudah mengikat dengan adanya tafarruq, berpisahnya badan keduanya min majlis al-akad, entah salah satunya keluar dari ruangan ya atau mungkin berpisah jalan, tergantung dari bagaimana transaksi terjadi, di mana waktu, di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Nanti sebagian akan beliau sebutkan di poin berikutnya. Ar-rabi'a keempat kata beliau, annal bai'a wal mushtari lalu ittafaqa ala isqatihi ba'da al-aqdi wa qabla tafarruq aw tabay'a ala anna la an la khiyara lahuma lazim al-aqd li'anna al-haqqa lahuma wa kayfa ma ittafaqa jaza. Kata beliau, pembeli dan penjual kalau sepakat yang menggugurkan, meniadakan khiyar majlis badal akad wa qabla tafarruq, ya dia si penjual dan pembeli sepakat ya harganya sekian, kemudian terjadi salah terima, yang satu memberi uang, yang satu memberi barangnya, kemudian keduanya sepakat tidak ada khiyar, salah ini langsung jadi, tidak ada boleh pihak yang membatalkan, tidak ada khiyar majlis. Kalau seperti ini maka dibolehkan, karena khiyar majlis adalah hak. Ketika keduanya menggugurkan hak masing-masing maka dibolehkan, karena khiyar adalah hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkait dengan hak Allah, maka boleh keduanya menggugurkannya. Atau tabaya'a ala la khiyara lahu ma lazim al-aqd. Atau memang sejak awal keduanya sepakat. Kalau yang tadi itu setelah terjadi akad baru bersepakat menyatakan tidak ada khiyar. Kalau ini aw tabaya'a an la khiyara lahu ma, atau memang sejak awal dia sudah sepakat untuk terjadinya jual beli tanpa ada khiyar majlis, maka lazim al-aqd, semata-mata serah terima sudah mengikat keduanya, tidak ada kesempatan khiyar lagi karena sudah ada perjanjian. Qala li'annal haqqa lahuma, ya karena hak khiyar, khiyar majlis ini adalah hak keduanya. Wa kaifa mattafaqa jaza, ya kapan saja mereka, ya apabila mereka bersepakat untuk menggugurkannya, untuk menafikan khiyar majlis, maka dibolehkan. Ya, atau yang kalian ketiga salah satunya menyatakan saya tidak ada khiyar. Nah, silakan Anda boleh, adapun saya sudah tidak ada khiyar lagi. Berarti sepihak ia sudah terikat tidak ada punya kesempatan khiyar, adapun yang lain masih memiliki khiyar majlis. Qala al-khamis yang kelima, al-farqu baina haqqillahi ta'ala wa mahdi haqqil adami, ya bedanya antara hak Allah dengan hak yang semata-mata hak manusia. Fama kana lillahi la yakfi li jawazihi ridha al-adami, ya kalau haknya adalah hak Allah maka tidak cukup, tidak cukup untuk membolehkannya semata-mata riba manusia. Kalau kul riba seperti akad riba, ya yang satu punya 5 gram emas mau dibarter ditukar dengan 7 gram emas, walaupun yang punya 7 gram bilang saya rito, gak apa-apa beda 7 gram, punya kamu 5 gak apa-apa rito, kita kata ini haram, tidak boleh. Walaupun kamu rito, ini terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan larangan Allah bah, riba. Adapun wa ma kana lil adami jaza biridahu al mu'tabar, adapun kalau hak itu hanya semata-mata hak manusia, tidak terkait dengan hak Allah seperti tadi khiyar contohnya, iya maka dibolehkan dengan semata-mata keridhaan manusia. Li'annal haqqa laya'du, ini bedanya hak Allah dengan hak manusia. Sehingga sudah kita sebutkan beda antara syurutul bai' dengan syurut fil bai'. Ya kalau syurutul bai' adalah syarat sah jual beli, ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditawar-tawar. Adapun asyurutu fil bai' adalah syarat yang diajukan oleh pihak yang jual beli, seperti syurutun nikah dengan syurut fil nikah. Kalau syurutun nikah adalah syarat-syarat yang memang ketetapan Allah, hak Allah, tidak boleh dibeli dirobah-robah, harus ada wali, iya harus ada saksi. Adapun asyurutu fil nikah adalah surut syarat-syarat yang diajukan kedua mempelai atau salah satunya. Iya, yang satu misalnya si perempuan yang bilang boleh saya dinikahi tapi dengan syarat, iya, jangan dibawa dari kampung saya. Selama orang tua saya masih ada, jangan dibawa. Kemudian kata calon suaminya, iya, saya setuju. Ini syarat nikah. Ini hak semata-mata keduanya. Dan boleh digugurkan, boleh digugurkan. Iya, adapun syarat yang terkait dengan hak Allah tidak boleh digugurkan. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadis yang ke-6, lam yahud asy-syari'u litafarruqi hadda. Asy-syari' tidak menetapkan apa? Wabit apa batasan tafarruq? Pisah badan itu apa? Batasannya dikatakan pisah badan. Ya, keduanya memiliki khiyar selama belum berpisah badan. Apa batasannya? Tidak ada dalam syariat. Sehingga famarji'uhu ilal uruf. Sehingga kembalinya kepada uruf ya masyarakat masing-masing. Fama'adahu an-nasu mufarriqan lazimal bai' bihi. Apa yang dianggap oleh masyarakat ya sebagai bentuk perpisahan antara penjual dan pembeli, maka berarti dengan itu lazimal bai'. Contohnya wal khuruju min baiti shaghir. Iya, keluarnya salah satu pihak dari rumah yang kecil atau toko. Terjadi jual beli di satu rumah yang kecil atau satu toko. Setelah terjadi transaksi kemudian salah satunya keluar. Maka ini sudah tafarruq. Sudah dikatakan pisah badan. Sudah ya terikat keduanya tidak boleh membatalkan. Atau as-su'ud ila ala. Iya. Rumahnya kecil tapi tingkat, atau mungkin toko tapi bertingkat, terjadi akad jual beli ya di bawah ya, kemudian setelah selesai dia naik ke atas ke tingkat berapa misalnya, ini sudah pisah. Qala wa tanahi bi sahra, atau menjauh ke di padang pasir, di padang luas ya, terjadi transaksi di tanah yang lapang yang sangat luas di padang pasir misalnya. Setelah terjadi transaksi kemudian salah satunya menjauh, salah satunya kemudian ada hajat menjauh, maka sudah dikatakan tafarruq. Wa nahwa dzalik, dan semisalnya ya yu'addu tafarruqan, ini teranggap sebagai tafarruq, berpisah badan, munhiyan limuddatil khiyar, yang dengannya mengakhirkan masa khiyar, tidak ada lagi boleh membatalkan. Wa mulziman lil aqd, dan menyebabkan telah lazimnya terikatnya akad jual beli. Kembalinya kepada uruf, bisa keluar rumah, keluar toko, ya, atau berpisah menjauh dan semisalnya. Qala as-sabi yang ketujuh, harrama al ulama atafarruq khasyatul fasakh. Para ulama mengharamkan seorang menyengaja dia berpisah karena khawatir adanya pembatalan dari temannya. Ia sengaja untuk menghindar adanya khiyar majlis. Dia jual beli, baru jual beli langsung pergi. Iya, ketika terima, kasih uang, kasih barang, langsung pergi, sengaja. Kenapa? Khiyal, iya khilah, supaya tidak ada kesempatan pembatalan. Iya, sengaja. Ini kata beliau, harrama al ulama, para ulama mengharamkan tafarruq, sengaja memisahkan diri karena khawatir fasakh, karena khawatir temannya membatalkan di masa khiyar. Lima rawa ahlu sunan min anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wala yahidu lahu an yufariqahu sahibuhu. Ya, tidak boleh temannya meninggalkan dia khasyata an yastaqilahu, karena khawatir akan ya minta pembatalan. Wa li annahu tahayyun, karena dah hiyal, termasuk bentuk tipu muslihat, tipu daya, risqati haq al-ghair, untuk menggugurkan hak orang lain. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah kembali kepada niat. Kalau dia memang niatnya ya setelah terjadi transaksi ngasih uang, ngasih barang, niatnya niat memang untuk segera melarikan diri agar tidak ada kesempatan temannya khiyar, ini haram. Tapi kalau memang aji, memang sesuatu yang biasa, saya beli, menerima barang, bayar, kemudian pergi, tidak ada niatan sama sekali untuk menghindar, kalau ini boleh kan. Ini kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, asamin anna sidqa fil mu'amalah wa bayan ma fi sil'ati. Iya, bahwasanya kejujuran, jujur di dalam bermuamalah dan menjelaskan barang dagangan apa adanya adalah sababun lil barakati fi dunya wal akhirah, adalah sebab datangnya barakah di dunia dan akhirat. Kama anna jisha wal kadhiba wal kitman, sebagaimana menipu orang lain, berdusta, menyembunyikan celah, menyembunyikan aib, kekurangan, cacat pada barang dagangan adalah sababu mahkil barakah, sebab ya hilangnya barakah, hilang punahnya barakah pada harta seseorang. Qala wa hadha syai'un mahsusun fid dunya. Ini sesuatu yang mahsus di indra ada manusia di dunia. Fa innal ladina tanjahu tijaratuhum, karena orang-orang yang sukses perdagangan mereka, wa taruju sirauhum, yang laris barang-barang dagangan mereka, hum ahlu sidqi wal muamalah hasanah, biasanya mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang memiliki muamalah yang baik di dalam berdagang, dalam berbisnis, berjual beli. Qala ma khasirat tijaratun wa farisat illa bisababil khiyanah. Tidaklah merugi satu perdagangan dan tidaklah bangkrut satu usaha kecuali sebab pengkhianatan. Khianat pelakunya. Khianat iya seorang yang berbisnis, berdagang, itu sebab kebangkrutan dia dan sebab meruginya dia. Itu yang sering terjadi. Wa ma indallah, dan tentunya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang jujur, yang amanah. Iya. Wa ma indallah li ulaika wa haula, dan apa yang ada di sisi Allah dari azab bagi mereka-mereka yang berdusta, menipu, yang khianat, tentunya azab. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sebagai penutup, ada dua hadis, satu hadis yang terkait dengan bagaimana ya nilai yang sangat besar dari kejujuran seseorang di dalam bermuamalah secara khusus dan jujur dalam segala hal dalam kehidupannya. Selain tadi, kejujuran adalah sebab datangnya barokah. Satu hadis disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Adabul Mufrad, dan gue boleh bawakan dalam silsilah hadis sahihah. Jadi hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma'uzila anka minad dunya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, empat perangai, empat sifat. Jika engkau diberi empat perangai ini, maka tidaklah memudaratkanmu apa yang dijauhkan darimu dari perkara-perkara dunia. Apa keempat tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, husnu khaliqatin. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Yang kedua adalah afafu tu'matin. Iya, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang terjaga. Ya, afaf, dia berusaha menjaga, menjadi seorang yang afif dalam makanan, masalah makanannya. Yang ketiga adalah wasitqu hadithin. Iya, kejujuran di dalam berbicara. Jujur dalam berbicara, dalam keseharian, dalam berdagang, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah wahifdhu amanatin, menjaga amanah. Menjaga amanah dalam semua keadaan kita. Amanah terkait dengan hak Allah, amanah terkait dengan hak hamba-hamba Allah. Di antara tentunya amanah ketika kita berdagang, amanah ketika kita berusaha, berbisnis. Ini empat perkara. Dalam hadis yang lainnya, misalnya dalam silsilah sahihah, Syalban rahimahullah telah membawakan hadis yang semisal dengan lafaz, kata beliau, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Empat perkara, jika ada empat perkara tersebut padamu, fala 'alaika ma fataka min ad-dunya, tidaklah merugikanmu, iya, tidak akan mencelakakanmu, tidak akan memudaratkanmu, tidak akan merugikan kamu apa yang luput darimu dari perkara-perkara dunia. Kalau kamu punya perkara ini, iya, kehilangan perkara-perkara dunia tidak akan memudaratkan kamu, tidak akan merugikan kamu. Yang pertama adalah hifdhu amanatin, iya, menjaga amanah. Menjaga amanah. Yang kedua adalah wasidku hadisin, jujur di dalam berbicara. Jujur di dalam berbicara. Yang ketiga adalah wahusnu khaliqatin, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan yang keempat adalah wa iffatu tu'matin. Iffatu tu'matin yani, iya, menjaga makanan. Hanya memakan makanan-makanan yang halal, memilih makanan-makanan yang jelas halalnya, menjauhkan diri dari makanan-makanan yang haram, yang subhat-subhat. Allahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi, yang pertama dalam sahih ada bil mufrad, dan yang kedua dalam silsilah di sahihah. Wa barakallahu fikum.